Anugerahkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu, tanganku gunaikan demi namamu. Engkau penolongku, dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibir memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu, tanganku kunaikan demi namamu. Demi namamu, tanganku kunaikan demi namamu, tanganku kunaikan demi namamu. Bibirku memegah.